baru masuk ke talak berapa? Talak 2. Kemudian ke talak 3. Adapun talak 3 sekaligus ini bertentangan dengan ayat. Menunjukkan bahwa ini adalah bentuk dari maksiat. Ini adalah hal yang tidak dihalalkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Andai kata ada orang yang melakukan perbuatan yang haram ini, dia mentalak istrinya langsung dengan talak 3. Dia berkata, engkau talak 3. Apakah dihitung syah talak 3 atau tidak? Iya. Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Dan pendapat jumhurul ulama bahwa itu dihitung sebagai apa? Sebagai talak 3. Itu di pendapat jumhur. Pendapat kebanyakan dari ulama. Iya. Pendapat yang kedua, kalau pendapat yang kedua mereka katakan bahwasanya hal tersebut tidak dihitung sebagai talak 3, hanya dihitung jatuh talak 1 saja. Jatuh talak 1. Jadi kalau dikatakan kamu talak 3, maka itu hanya terhitung 1 saja. Dan ini pendapat disebut oleh Ibnu Al-Qayyim dan selainnya, dinukil dari sejumlah sahabat, dari Abu Bakar, Aisyah, Umar, Abu Musa Al-Asy'ari, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan selainnya. Sejumlah sahabat memfatwakan ini ya. Nah, dan ini penukilan sejumlah sahabat dari Ibnu Al-Qayyim, masyhur di kalangan al-fuqaha. Kalau sebagian orang yang membahas di belakangan yang punya ihtimam terhadap asar para sahabat, dia tidak menemukan riwayat yang syah dari sahabat dalam hal ini, itu tidak bermasalah. Dia tidak menemukan riwayat yang syah, itu di batas pengetahuan dia. Dan semua buku sampai kepadanya. Nah, dan nukilan-nukilan dari al-fuqaha dari para sahabat memang sebaiknya didetailkan. Hanya saja kalau itu dinukil dari orang-orang yang terpercaya di dalam nukilannya, ya, maka yusta'nas insyaallah taala dipakai dan tidak ada masalah. Baik, jadi ini nukil dari sejumlah sahabat, mereka memfatwakan seperti itu. Demikian pula dari sebagian tabi'in. Ya, mereka memfatwakan bahwa tidak terhitung talak. Ya. Dan ini merupakan madhab sebagian pengikut Abu Hanifah, juga madhab sebagian pengikut Imam Malik, juga madhab dari sebagian pengikut Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan kisah beliau masyhur dalam hal ini di masanya, sehingga beliau di penjara atau disiksa karena memfatwakan seperti ini. Nah, dan ini pula yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di beberapa bukunya, di Zadul Ma'ad dan di Ilamil Muwaqqi'in. Dan di atas pendapat ini yang difatwakan oleh sejumlah ulama kita di masa ini, Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ahmad An-Najmi, ya, dan selainnya. Nah, demikian pula Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah berpendapat bahwa ini talak cuma terhitung talak 1 saja. Ya, cuma terhitung 1 kali saja, 1 kali talak saja. Terhitung 1 kali talak saja. Dan ini yang lebih tepatnya. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim talak itu disebut 3 kali. At-talaku marratan, disebut 2, setelah itu disebut yang ketiga, fa in talaqaha fala tahillu. Jadi disebut 3 kali. Maka itu asalnya yang berjalan. Jadi kalau ada yang berkata, ya, talak 3, engkau talak 3, maka ini tidak syah. Hanya terhitung 1 saja. Demikian pula kalau dia berkata kepada istrinya, engkau talak, talak, dan talak, misalnya. Maka ini hanya terhitung berapa? 1 saja. Walaupun dia berkata kepada istrinya, kamu saya talak 10, ya, itu hanya terhitung berapa? 1 saja. Ya. Nah, sebagian orang di masa ini, kadang ada yang berkata, kamu saya talak sebanyak bintang di atas langit. Ya. Dan ini juga bentuk dari apa? Bentuk dari maksiat, ya, kesalahan. Dan terhitung 1 kali talak saja. Hanya terhitung talak 1 kali talak saja. Baik. Hanya saja Syekh Ibn Baz rahimahullah dan juga Syekhuna Syekh Ahmad An-Najmi, beliau berdua berpendapat kalau talaknya diiringi dengan beberapa jarak, beberapa waktu atau dalam beberapa majelis, ya dia berkata talak itu, maka terhitung kalau dia berbeda majelis. Terhitung kalau dia berbeda majelisnya. Baik. Selesai sudah ya tentang masalah talak tiga. Atau mengumpulkan talak tiga sekaligus. Kemudian pembahasan berikutnya tentang talak bid'i. Ya. Sebenarnya menjamak talak menjadi tiga. Sekaligus ini talak bid'i namanya. Salah satu dari bentuk talak bid'i. Hanya saja pembahasan yang setelahnya itu kadang lebih identik. Ya, dikenal di sebagian fuqaha dengan penyebutan talak bid'i. Baik. Ya. Kata beliau, wala tadi. Nah, kata beliau wala talaqul madkhuli biha fi haidatiha aw fi tuhrin asabaha fihi. Nah, kata beliau dan juga tidak halal mentalak perempuan yang sudah didukhul. Ya, jadi syaratkan di sini setelah apa? Setelah duhul. Adapun sebelum duhul, kalau misalnya ditalak di masa haidnya, ditalak di masa sucinya, itu tidak berpengaruh. Sebab akan datang nanti Ibnu Qudamah terangkan bahwa kalau sebelum duhul, ya tidak ada talak dikatakan talak sunni, talak bidi. Hanya jatuh talak saja kalau sebelum duhul. Baik. Jadi ini pembahasan memang setelah duhul. Karena itu Ibnu Qudamah jelaskan talak al-madkhuli biha. Ya. Tidak boleh mentalak perempuan yang sudah didukul fi haidha, pada masa dia haid. Pada keadaan dia haid, tidak boleh ditalak. Nah, ini talak bid'i namanya. Kalau dia talak di masa haid, maka ini talak bid'i menyelisih sunnah. Au fi tuhrin asabaha fihi. Atau di masa suci, tapi dia sudah menggauli istrinya di situ. Ya. Misalnya, di istrinya sudah haid. Setelah suci, terjadi hubungan suami istri. Nah, di masa suci ini si suami mentalak istri. Nah, ini talak bid'i. Ini adalah talak bid'i, tidak diperbolehkan. Sebab dia mentalak istrinya di masa yang dia apa? Di masa suci yang dia telah menggauli istrinya di dalamnya. Baik. Maka ini tiga keadaan talak bid'i. Dia menggabungkan talak sekaligus. Dia katakan kamu talak tiga, itu talak bid'i. Dan juga dia katakan pada istrinya atau dia talak istrinya pada haid, itu juga talak bid'i. Atau dia talak istrinya di masa suci yang dia sudah menggaulinya di dalam masa suci tersebut. Iya, sudah menggaulinya di masa suci tersebut. Baik. Kata Ibnu Qudamah lima rawa Ibnu Umar. Dan hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu talaqa imra'atan lahu wa hiya ha'id. Ibnu Umar mentalak istrinya sedangkan istri tersebut dalam keadaan haid. Sedangkan istrinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Iya. Fadzakara dzalika Umar li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menyebut hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fataghayyada alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun marah kepada Ibnu Umar akan hal tersebut. Ya. Tsumma qala, dan Rasulullah bersabda, murhu falyuraji'ha. Perintah dia. Ya, perintah Ibnu Umar supaya dia rujuk kepada istrinya. Supaya dia rujuk. Tsumma yumsikha hatta tadhhur. Kemudian hendaknya dia pegang istrinya hingga dia suci. Dia pegang istrinya hingga dia suci. Fa in badalahu ay yutalliqaha. Ya. Falyutalliqha qabla ay yamassaha. Ya, kalau tampak ya, bagi dia bahwa dia ingin mentalak istrinya, maka hendaknya dia talak di masa yang dia apa? Dia suci padanya. Hendaknya ditalak di masa yang dia suci padanya. Baik. Jadi bisa disimpulkan dari sini bahwa